Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ta'lim kita dari kitab Amradul Qulub Shifa'uha, yang pada pertemuan lalu telah kita baca mukadimah dan juga kita telah masuk pada pembahasan fasal yang pertama tentang ayat-ayat Al-Quran yang memastikan, yang menetapkan adanya amradul qulub, adanya penyakit-penyakit hati. Dan sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, karena pada pertemuan yang lalu kita baru membaca dan membahas satu ayat yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam dari ayat-ayat Al-Quran yang memastikan adanya penyakit hati. Kita lanjutkan berikutnya. Kitabnya sudah siap? Belum? Kenapa? Belum mendapatkan sebagian sudah. Iya. Fotokopi gampang, tipis bukunya. Cuman segini. Nah. Kalau mau nyari yang asli juga insya Allah mudah, gak terlalu sulit. Baiklah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam rahimahullah. Dari ayat-ayat Al-Quran yang memastikan adanya penyakit hati. Wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Agar Allah menjadikan godaan-godaan yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Lilladzina fi qulubihim marad, bagi orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan bagi orang-orang yang hati mereka keras. Surat Al-Hajj ayat 53. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-53 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dan memastikan adanya penyakit hati. Di mana Allah menegaskan dalam ayat tersebut, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum, agar supaya Allah menjadikan godaan-godaan yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Cobaan bagi siapa? Cobaan bagi orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, dan cobaan bagi orang-orang yang hati mereka keras, hati mereka kasar. Yang lengkapnya ayat ini itu disebutkan mulai dari ayat yang ke-52 sampai 54. Kita baca mulai dari ayat 52 sampai 54. Ayat ke-54. Agar supaya kita lebih jelas dalam memahami makna ayat ini tentang godaan-godaan setan yang Allah jadikan sebagai fitnah untuk orang yang hatinya memiliki penyakit. Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-52, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi amniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu, seorang rasul, dan tidak pula kami mengutus seorang nabi kecuali apabila nabi atau rasul itu mempunyai suatu keinginan, syaitan memasukkan godaan-godaan pada keinginannya tersebut. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Kemudian Allah menghilangkan godaan-godaan yang dimasukkan oleh syaitan. Thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dan menegaskan bahwa godaan-godaan syaitan yang Allah masukkan kepada nabi atau rasul yang memiliki keinginan, Allah hilangkan. Dan Allah kuatkan ayat-ayatnya. Jadi godaan-godaan setan yang setan masukkan ke dalam hati, ada yang hati itu terfitnah, ada yang hati itu tidak terfitnah. Ada yang hatinya terfitnah, ada yang hatinya tidak terfitnah. Nah, godaan-godaan setan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati, kemudian godaan-godaan setan itu tidak menjadi fitnah, bahkan oleh Allah itu dihilangkan. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Itu terjadi adalah bagi orang-orang yang hatinya itu sehat. Yang hatinya itu tidak sakit. Yang hatinya hidup, hatinya sehat, tidak mati, tidak sakit. Yaitu hatinya nabi, rasul, dan orang-orang yang semisal nabi dan rasul. Godaan-godaan syaitan itu tidak menjadi fitnah. Tetapi Allah hilangkan godaan-godaan setan tersebut. Kemudian Allah kuatkan ayat-ayatnya. Hatinya orang yang tunduk kepada Allah. Itu selamat dari godaan-godaan syaitan. Hati yang qabulil haq. Hati yang menerima al-haq. Yang mencintai al-haq. Yang mengutamakan al-haq. Hati yang sehat. Itu godaan-godaan syaitan tidak berpengaruh. Kemudian di ayat berikutnya yang oleh penulis oleh Syekhul Islam dibawakan di sini, yaitu liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum, agar supaya Allah menjadikan godaan-godaan yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan bagi orang-orang yang hati mereka keras. Nah, godaan-godaan yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati itu akan menjadi fitnah bagi siapa? Bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kalau orang yang di dalam hatinya itu tidak ada penyakit, hati yang hidup, yang sehat, maka godaan-godaan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati itu, yansakullah, mayulki syaiton, godaan-godaan setan itu akan dihilangkan oleh Allah. Itu ketika hati hidup sehat. Tetapi ketika hati itu berpenyakit, ketika di dalam hati ada penyakit, maka godaan-godaan setan itu akan menjadi fitnah. Wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu berada pada permusuhan yang keras. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-54, Allah berfirman, waliya'lamalladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbit lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan agar supaya orang-orang yang diberi ilmu itu meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah hak datang dari Rabbmu, maka mereka beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian hati-hati mereka tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Pada 3 ayat ini dalam surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati itu ada 3, 2 itu hati yang terfitnah dan 1 hati yang selamat. Hati yang terfitnah, hati yang terfitnah dengan godaan-godaan setan itu adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras. Al-qalbul ladzi fihi marad wal qalbul qasi. Dua hati yang terfitnah dengan godaan-godaan setan adalah yang pertama hati yang di dalamnya ada penyakit dan yang kedua adalah hati yang keras. Sedangkan hati yang selamat, itu adalah hatinya orang yang beriman yang tunduk kepada Allah. Hatinya orang yang beriman yang tunduk kepada Allah. Ini hati yang akan selamat. Itu hati yang hidup, hati yang sehat. Hati orang yang beriman, yang tunduk kepada Allah, yang menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sama sebagaimana anggota badan yang lain. Yang diinginkan itu adalah sehat, selamat, tidak berpenyakit. Itu yang diinginkan. Tetapi tidak semua hati itu sehat. Di antara hati itu ada yang sakit. Sebagaimana juga anggota badan yang diharapkan, yang diinginkan itu sehat. Tetapi tidak semuanya sehat. Oleh karena itu, kita sangat penting, sangat perlu untuk mengetahui tentang keadaan hati. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang hidup, hati yang mati. Agar supaya kita bisa menjaga kesehatan hati. Agar supaya kita bisa melindungi dari penyakit-penyakit hati. Karena itu adalah sebagai poros keselamatan. Pokoknya keselamatan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam ayat tadi, hati yang terfitnah dengan godaan setan itu ada dua. Hati yang berpenyakit dan hati yang keras. Hati yang keras itu maksudnya hati yang seperti apa? Hati yang keras itu adalah al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang keras. Yang tidak menerima al-haq, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa dan tidak mau tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu hati yang padanya ada kehidupan, tetapi padanya juga ada penyakit. Nah, ini keadaannya akan berubah-ubah. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat? Ketika sakitnya lebih dominan, sakitnya lebih kuat. Ini sulit untuk menerima al-haq. Dan akan bergabung dengan hati yang keras, hati yang mati. Tapi kalau yang kuat, yang dominan itu adalah kehidupan dan kesehatannya, maka ini akan lebih cenderung kepada hati yang sehat dan akan bergabung kepada hati yang sehat. Sehingga hati yang di dalamnya ada penyakit terhadap godaan-godaan syaitan yang syaitan masukkan. Ini tergantung tingkat sakitnya, tergantung penyakit yang ada di dalam hati. Kalau sakitnya itu parah, sakitnya kuat, maka godaan-godaan syaitan ini akan menguasai. Tapi kalau sakitnya tidak parah, lebih condong cenderung kepada yang sehat, maka godaan-godaan setan ini akan bisa dihalangi, akan bisa dicegah. Sehingga tergantung kekuatan dan kehidupan yang ada di dalam hati. Nah, godaan-godaan setan yang dimasukkan oleh setan itu kadang masuk melalui pendengaran dalam bentuk lafaz-lafaz. Kadang masuk ke dalam hati, dimasukkan ke dalam hati oleh setan berupa syubhat dan asyukuk, keraguan. Kalau yang dimasukkan oleh setan melalui telinga pendengaran itu adalah lafaz-lafaz. Ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang dimasukkan dan diperdengarkan ke dalam atau pada pendengaran. Kalau godaan-godaan setan yang dimasukkan ke dalam hati itu berupa syubhat-syubhat, kerancuhan-kerancuhan dan keraguan-keraguan. Maka godaan setan ini baik yang dimasukkan oleh setan pada pendengaran atau pada hati, semuanya adalah fitnah bagi hati. Nah, tinggal hati ini akan menerima fitnah itu atau akan menolak fitnah. Kalau hati itu berpenyakit, hati itu keras, hati itu mati, akan menerima fitnah-fitnah tersebut. Diterima. Ya. Tapi kalau hati itu sehat, maka fitnah-fitnah ini akan ditolak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan. Sehingga godaan-godaan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati, untuk hati yang sahih, untuk hati yang sehat, yang selamat, fala yadurruhu abadan, itu tidak membahayakan selamanya. Tapi kalau pada hati yang tidak sehat, itu akan membahayakan. Masuk ke dalam hati syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama menjadi kokoh ketika tidak segera diobati. Kemudian ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, La illam yantahil munafiquna walladhina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Dan Allah Ta'ala berfirman, jika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, dan orang-orang yang menebarkan fitnah di Madinah, sungguh kami akan memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Sungguh kami akan memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak bertetangga dengan kamu di Madinah kecuali sebentar. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-60. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-60. Ayat ini juga ayat yang menegaskan dan memastikan adanya penyakit hati. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la illam yantahi, jika tidak mau berhenti. Jika tidak mau berhenti, yaitu al-munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah. Jika tidak mau berhenti, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, dan orang-orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong di Madinah. Fil Madinah. Mereka tidak mau berhenti dari perbuatannya itu. Lanughriyannaka bihim, sungguh kami akan memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi bertetangga dengan kamu di Madinah kecuali sebentar. Penyakit hati yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, walladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit hati yang disebutkan dalam ayat ini adalah marodu syaki mawi syahwah, penyakit asyak, keraguan atau penyakit syahwat. Penyakit keraguan atau penyakit syahwat. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang mereka berpenyakit hatinya, seperti sebagaimana sudah kita baca pada surat Al-Baqarah ayat ke-10 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Itu penyakit hati yang ada pada orang munafik. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, perbuatan orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati ada penyakit Orang-orang dalam hati mereka ada penyakit. Mereka itu menyebarkan berita bohong. Karena mereka itu berpenyakit di dalam hati mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka jika mereka tidak mau berhenti dari perbuatan mereka yang keji itu. Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka sehingga mereka tidak lagi bertetangga dengan Nabi di Madinah. Karena sudah diperangi oleh Nabi SAW. Bertetangga dengan Nabi hanya sebentar. Dari kalangan orang-orang munafik, kemudian juga orang-orang Yahudi. Sehingga ayat ini juga memastikan dan menegaskan tentang adanya penyakit di dalam hati. Menegaskan tentang adanya penyakit hati. Kemudian yang berikutnya. Wa qala ta'ala wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan tidak ragu orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman, mereka tidak ragu. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dan agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Dan agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. وَالْكَافِرُونَ. Dan orang-orang yang kafir itu mengatakan. مَاذَا رَضَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Surat Al-Muddathir ayat yang ke-31. Dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-31 ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang adanya penyakit hati. Sehingga ayat ini memastikan penyakit hati itu ada. Hati itu ada yang berpenyakit. Yang ayat sebelumnya Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan, tidaklah kami tetapkan bilangan mereka, jumlah mereka para malaikat itu kecuali sebagai fitnah. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar supaya orang yang diberi kitab itu yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar supaya orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan agar supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang yang beriman itu tidak ragu. Wala yaqul ladzina fi qulubi maradu wal kafiruna madza radallahu bihadza mathala, dan agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang-orang kafir itu mengatakan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Allah menegaskan waliyakulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan juga orang-orang kafir itu akan mengatakan terhadap perumpamaan yang Allah buat. Mereka akan mengomentarkan, mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Kalau orang-orang yang beriman tidak ragu bahwa itu adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka akan mengatakan dengan keraguan mereka, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan tersebut. Nah, penyakit hati yang disebutkan di dalam ayat ini adalah maradu syak wa syubhah wa nifaq. Penyakit hati yang disebutkan di dalam surat Al-Mudatsir ayat ke-31 ini adalah maradu syak wa syubhah wa nifaq. Penyakit syak, ragu, meragukan kebenaran. Meragukan kebenaran, meragukan al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga maradu syubhah, penyakit subhat, kerancuhan. Yang dengan subhat, dari dengan kerancuhan itu mereka menjadi kafir dan mereka menjadi munafik. Dan juga penyakit nifaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surat Al-Mudatsir ayat yang ke-31, menghabarkan, memberitakan tentang hikmah Allah menjadikan para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Allah telah menugaskan beberapa malaikat untuk menjaga neraka. Yang para malaikat penjaga neraka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah tertentu ini memiliki beberapa hikmah. Di dalam ayat ini kan disebutkan wa ma ja'ala ashaban nar illa malaikah. Kami tidak menjadikan, tidak mengangkat para penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa ma ja'ala iddatahum, dan kami tidak menjadikan jumlah bilangan mereka illa fitnah, kecuali sebagai fitnah. Hikmah dari Allah menjadikan para penjaga, malaikat penjaga neraka itu adalah yang pertama sebagai fitnah bagi orang kafir. Sebagai fitnah bagi orang kafir, maka hal itu akan menambah kafir dan sesatnya mereka. Allah menetapkan para penjaga neraka itu para malaikat, dan Allah tetapkan jumlah mereka. Ini adalah menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Fitnah bagi orang kafir, yang dengan fitnah itu akan menambah kafirnya mereka dan sesatnya mereka. Justru dengan itu mereka, orang kafir itu, menjadi kafir, semakin kafir, semakin sesat. Kemudian hikmah yang kedua adalah quwwatu yaqini ahlil kitab. Menguatkan keyakinannya ahlul kitab. Keyakinan mereka semakin kuat mencocoki berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dihabarkan oleh nabi-nabi mereka. Sehingga bagi ahlul kitab itu menguatkan keyakinan mereka ahlul kitab. Dengan adanya khabar, dengan adanya berita dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan para penjaga malaikat, para penjaga neraka itu malaikat, dan Allah menetapkan jumlah mereka. Sudah ditentukan jumlahnya. Kalau untuk ahlul kitab itu adalah merupakan keyakinan bagi ahlul kitab, sehingga akan menguatkan keyakinan mereka ketika berita itu sama cocok dengan berita yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Maka bagi mereka ahlul kitab yang tunduk menerima, maka Allah beri mereka hidayah. Tetapi bagi ahlul kitab yang mereka itu menentang, maka telah tegak hujah atas penentangan mereka. Ya. Ahlul kitab, mereka itu telah mendapatkan berita, khabar dari nabi-nabi mereka tentang hal ini. Tentang para penjaga neraka itu malaikat dalam jumlah tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan bahwa Allah menetapkan penjaga neraka para malaikat dan Allah menetapkan jumlah mereka. Maka hal ini merupakan penguat keyakinan ahlul kitab. Keyakinan mereka menjadi kuat karena sama antara yang diberitakan oleh nabi-nabi mereka kepada mereka dengan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Qur'an ini. Sehingga bagi mereka ahlul kitab yang tunduk mau beriman, maka Allah beri mereka hidayah. Yang mereka menentang, ini sebagai hujah bagi mereka, sebagai hujah atas penentangan mereka, bantahan atas penentangan mereka. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan para penjaga neraka itu malaikat dan Allah menetapkan jumlah mereka. Hikmah yang ketiga itu adalah ziyadatu imanil ladina amanu, menambah keimanannya orang-orang yang beriman, menambah keimanannya orang yang beriman dengan semakin sempurna keimanan mereka. Seperti disebutkan di dalam ayat wa yasdadal ladzina amanu imanan, dan itu akan menambah keimanan bagi mereka. Kemudian yang keempat, hikmah dari Allah menetapkan para penjaga neraka itu malaikat dan Allah menetapkan jumlah mereka, yang keempat adalah intifa'ur raib min an ahlil kitab, menafikan, menghilangkan keraguan dari ahlul kitab agar supaya mereka mantap dengan hal itu, dan juga untuk menghilangkan keraguan dari orang-orang yang beriman karena sempurnanya keimanan mereka. Ini yang keempat dari hikmah Allah menjadikan penjaga neraka itu malaikat dan Allah menetapkan jumlah mereka. Kemudian yang kelima, hikmah dari Allah menetapkan para penjaga neraka itu malaikat dan Allah menetapkan jumlah mereka. Hikmah yang kelima itu adalah hayratul kafir wa man fi qalbihi marad, yaitu menjadi kebingungannya orang kafir dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, sehingga mereka akan mengatakan waliyakulalladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza matsalan, dan agar supaya orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang yang kafir mengatakan apa yang Allah maukan dengan perumpamaan ini, sehingga hati mereka menjadi buta dari apa yang Allah kehendaki. Maka muncullah ucapan dari mereka madza aradallahu bihadza matsalan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Ucapan itu muncul, ucapan itu terjadi atas al-haq yang datang dari Allah, atas perumpamaan yang datang dari Allah, karena adanya penyakit di dalam hati mereka. Nah, ini adalah keadaan hati ketika datang al-haq. Ini keadaan hati ketika turun al-haq. Hati yang terfitnah, hati yang berpenyakit, hati yang kufur, hati yang menentang. Dan ada hati dengan datangnya al-haq, dengan diturunnya al-haq, menjadi tambah percaya, menjadi tambah iman. Dan ada juga hati yang dengan datangnya al-haq itu menjadi bingung. Tidak tahu apa yang dimaukan. Al-haq datang dari Allah, hatinya bingung. Tidak tahu yang Allah maukan apa dari al-haq itu. Hati yang berpenyakit. Sehingga mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mata?" Apa yang Allah maukan? Dia enggak ngerti apa yang Allah maukan. Padahal itu al-haq datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis di sini oleh Syaikhul Islam, jelas bahwa penyakit hati itu ada. Penyakit hati telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Dan penyakit hati itu bersumber pada dua. Yang pertama maradus syahwat, yang kedua maradus syubhat. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Penyakit syahwat yang akan melahirkan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa. Penyakit syubhat yang akan melahirkan berbagai macam kesesatan. Baik yang sudah sampai pada tingkat kekufuran atau yang belum sampai pada tingkat kekufuran. Dan dua penyakit hati ini, syubhat dan syahwat, semuanya telah disebutkan dalam beberapa ayat yang telah kita baca. Kalau penyakit badan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan obatnya dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan obat bagi penyakit badan. Sehingga badan yang sakit itu akan bisa sembuh dengan diobati. Nah, apakah penyakit hati ini juga ada obatnya? Apakah penyakit hati itu bisa diobati dan bisa dihilangkan? Maka selanjutnya, penulis Syekhul Islam rahimahullah membawakan beberapa ayat yang memastikan adanya obat bagi penyakit hati. Asani yang kedua, ayatun tuhillu ala syifa'il qulub. Yang pertama yang sudah kita baca adalah ayat-ayat yang memastikan adanya penyakit hati. Yang kedua adalah ayatun, ayat-ayat atau beberapa ayat, tuhillu ala syifa'il qulub. Beberapa ayat yang memastikan adanya obat bagi penyakit hati. Tuhillu ala ini maknanya adalah tujibu ala, karena ahalla ala itu maknanya aujaba, ya, memastikan, mengharuskan. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memastikan adanya obat bagi penyakit hati. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman. Qad ja'atkum mau'izatu min rabbikum. Wasyifa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Wasyifa'un lima fi sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada. wa huda wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, obat bagi apa yang ada di dada, yaitu obat bagi penyakit hati, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat yang ke-57. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Al-Qur'an yang datang dari Allah ini adalah sifaun lima fi sudur, obat bagi apa yang ada di dada. Obat bagi apa yang ada di dada maksudnya adalah obat bagi penyakit hati. Apa yang ada di dada maksudnya adalah hati. Obat bagi apa yang ada di dalam dada maksudnya adalah obat bagi penyakit hati. Min maradil jahli, dari penyakit kebodohan. Wal ghayy, dan penyakit penyimpangan. Al-jahl, kebodohan ini adalah merupakan penyakit hati. Obatnya adalah al-ilmu wal-huda, ilmu dan petunjuk. Kemudian al-ghayy, kesesatan, penyimpangan ini juga penyakit hati. Obatnya adalah ar-rusdu, petunjuk. Karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Yang fungsinya adalah yang pertama sifaun lima fi sudur, obat bagi apa yang ada di dalam hati, yaitu obat bagi penyakit hati. Penyakit apa maksudnya? Maradul jahli, penyakit kebodohan. Kemudian sebagai huda wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini adalah merupakan obat bagi penyakit hati yang berupa al-ghayyu, berupa kesesatan. Maka dengan ayat ini sangat jelas. Jelas bahwasannya ada obat bagi penyakit hati. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan Allah taala berfirman wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami, kata Allah, menurunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin, dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an apa yang itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an. Min di sini bukan litaba'ik, bukan untuk menunjukkan sebagian, tapi di sini libayanil jinsi. Ada min di sini. Min itu kan kadang maknanya litab'id, dan kami menurunkan sebagian dari Al-Qur'an. Bukan itu maknanya. Jangan keliru ya. Min di sini adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis. Kami menurunkan dari Al-Qur'an maksudnya bukan kami menurunkan sebagian dari Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman, bukan, tetapi kami menurunkan minal Qur'an, jenis Al-Qur'an itu, jadi secara keseluruhan. Kami menurunkan minal Qur'an, min di sini libayanil jinsi. Maksudnya, kami menurunkan jenis Al-Qur'an seluruhnya adalah ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Karena itu jangan sampai kita menerjemahkan dan memahami min di sini. Min ini memiliki beberapa makna. Ada di antara maknanya dalam min litab'id. Makanya min kadang diantara, kita terjemahkan diantaranya, sebagiannya. Ada juga min itu maknanya adalah alibtidak, permulaan. Ada juga min diantara maknanya libayanil jinsi untuk menjelaskan jenis. Lah, min di sini adalah libayanil jinsi untuk menjelaskan jenis. Sehingga makna wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan Al-Qur'an jami'uhu, semuanya. Kami turunkan Al-Qur'an semuanya adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasar, dan Al-Qur'an tidak menambah orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ini ayat juga sangat jelas bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan adalah obat bagi penyakit hati. Di samping juga rahmat bagi orang yang beriman. Sehingga obat penyakit hati ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati. Dan Al-Qur'an itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa. Yang Allah berfirman, "Faqad unzila ilaika," dan sungguh telah diturunkan kepadamu Al-Kitab wal Hikmah, Al-Qur'an dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari apa yang kamu tadinya tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia anugerah Allah kepadamu itu besar. Yang ayat ini menjadi dalil, dijadikan oleh para ulama menunjukkan bahwa ilmu adalah merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar. Dan itu ilmu berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya adalah Al-Qur'an. Itu ilmu. Sehingga obat penyakit hati ini adalah Al-Qur'an, yaitu ilmu dari Al-Qur'an. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, beliau menyatakan innama syifaul ayas sual, tidak lain obatnya kejahilan, obatnya kebodohan, ketidaktahuan itu adalah as-sual, bertanya, dengan itu menjadi tahu, dengan itu menjadi berilmu. Penyakit kebodohan dalam hati itu hilang. Sehingga penyakit hati ini tidak akan sembuh illa bila ilmi, kecuali dengan ilmu. Karena itu maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kitab Al-Quran itu sebagai syifaun li amradi sudur, sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Seperti dalam ayat tadi, dan Allah menyeru, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum ma'idhah, sungguh telah datang kepada kalian, wahai manusia, nasihat min rabbikum wa syifa lima fi sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati. Karena itu yang para ulama kaitannya, hubungannya dengan hati itu adalah sama seperti al-latiba ilal abdan, sama hubungannya para dokter dengan penyakit badan. Karena itu para ulama mereka dinamakan at-tibba'u al-qulub, dokternya hati. Dan yang terakhir Allah dan yang terakhir yang dibawakan oleh penulis tentang ayat yang menegaskan adanya penyakit hati, wa yashfi sudur qaumi mu'minin wa yudhhib ghayra qulubihim, dan sembuh hati-hati kaumnya kaum orang yang beriman, sembuh dada-dada, maksudnya adalah hati-hati kaum yang beriman, dan yudhhib ghayra qaum qulubihim, dan akan menghilangkan kemurkaan kemarahan hati-hati mereka. Surat At-Taubah ayat yang ke-14 dan 15. Maka jelas sudah tentang adanya penyakit hati dengan tentang adanya obat bagi penyakit hati. Tinggal bagaimana penjelasan tentang penyakit hati, kemudian bagaimana pengobatannya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan pertemuan sore hari ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.